itu nang kubur-kubur itu nang paling tapi bujur juga kan dia lahir paling sejumlah sekali melalui kubur kita ada nang kada lalu di rumah misalnya kada jumlah ilmi ya kak pak kubur kada di rumah baca Quran misalnya 4 kali sehatan gasan arwah umat 4 kali sehatan gasan abah biarkan dia lah pak kuburnya tapi ada juga subih kita di kubur. Ini apa ini kata itu nonton TV siang malam. Sembada kan TV ini 24 jam. Isinya banyak temos. Wah ini pulang ada ustaz. Ustaz pemburuhan itu. Nah kalau pemburuhan dajjal banyak mana yang sudah dajjal banyak mana ada. Orang suruh memburu apa? Surga diburu. Ini hantu yang diburu. Tujuannya apa? Cari duit.